بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada Adam yang ketiga. Nah, dari Adam, seorang alim dalam majlisnya, yaitu apa? Hendaknya Bukasha. Nah, hendaknya dia duduk di tempat yang nampak jelas bagi semua hadirin. Nah, di tempat yang ditinggikan atau di kursi. Nah, sehingga apa? Jelas bagi semua yang hadir. Dan juga hendaknya dia menghormati dan memuliakan orang-orang yang utama yang hadir di majlisnya. Jadi mereka-mereka yang lebih tua atau lebih mapan ilmunya, lebih mulia kedudukannya, orang-orang soleh dan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada Adam yang keempat. Qala Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala Ar-Rabi'u, yang keempat, An yuqaddima ala syuru'i fil bahthi wa tadrisi قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا أو كما هو العادة فإن كان ذلك في مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين. Ada yang keempat, hendaknya mendahului sebelum dia memulai. Nah, dalam membahas, demikian pula dalam mengajar, membaca sesuatu dari kitab Allah Ta'ala sebagai bentuk tabarruk dan tayammun, yaitu mengedepankan dalam bacaan qiraatul Quran dari bacaan-bacaan yang lain. Tabarruk untuk apa? Mencari berkah. Dan ini termasuk tabarruk yang diperbolehkan kita tabarruk dengan qiraatul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran disifati dengan mubarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan. In kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab." Kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi akan didahului oleh orang-orang yang membacanya, dan agar diambil pelajaran oleh ulul albab. Kemudian tayammum, yaitu apa? Untuk mengedepankan Al-Quran dari yang lain. Dikedepankan Al-Quran dari apa? Bacaan-bacaan yang lain. Dalam ta'liq Syabu Amr hafizahullah ta'ala menambahkan, rawal khatibu fil jami' wa fil faqih wal mutafaqih an Abi Nadrah qala kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam idha istama'u tadhakaru al-ilma wa qara'u suratan thumma yastansitu al-mustamlin nasa in sami'a minhum laghata wa huwa sahihun. Jadi Abi Nadrah, dulu para sahabat Rasulullah SAW apabila mereka berkumpul, tadzakarul ilma, mereka saling mengingat-ingat ilmu, saling mengingatkan ilmu, tukar-menukar hadis. Ketika bertemu, yang dibicarakan ilmu. Idza tajma'u tadzakkarul ilma. Apabila mereka berkumpul, maka mereka mudzakaratul ilmi. Karena hayatul ilmi mudzakaratun. Hidupnya ilmu adalah dengan apa? Dengan mudzakarah. Dengan mengingat-ingat. Dengan murajaah. Ada bait syair yang bagus. Tayyib. Siapa yang masih ingat? Barakallahu fiik. Man hadza al-'ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuhu. Siapa saja yang memiliki ilmu, sudah mendapatkan ilmu, wa dzakarah dan dia mengingat-ingatnya, dijaga, dimurajaah, maka salahat dunyahu wa akhiratuhu, maka akan bagus dunia dan akhiratnya. Fa'adim lil'ilmi mudhakaratan, fahayatul ilmi mudhakaratu. Maka terus meneruslah engkau mengingat-ingat ilmu, dimuraja'ah, dipelajari. Karena ilmu ini yang khanifillah berbeda. Ilmu din, ilmu yang kita butuhkan sampai mati. Adapun ilmu dunia, orang-orang yang sekolah khanifillah, mereka belajar hanya untuk apa? Tes saja. Setelah tes sudah, bukunya dilempar. Nah, setelah lulus ujian, ya bajunya dicoret-coret. Nah, kitabnya sudah pakai kitab buku. Nah, daya bukunya sudah tidak karuan, tidak dipakai. Daya siapa yang pernah merojaah pelajaran fisika, Ridwan? Daya tidak pernah kita merojaah paling mau tes wayangan. Dan setelah selesai dapat nilai sudah selesai. Nah, tapi ilmu din, alhamdulillah, kita ingat-ingat karena itu yang kita hormati. Kita hormati ilmu itu. Nah, fa'adim lil ilmi mudzakarah, maka terus menerus nah engkau apa? Mudzakarah ilmu. Seorang yang alhamdulillah misalnya mempelajari mabadi mufidah, sudah dihafal, ini sudah apa? Bekal yang sangat bagus. Berapa adillah di situ, berapa masail di situ, baik dari sisi akidah maupun fikih. Dan fikih yang dipilihkan fikih-fikih yang apa? Yang pokok, yang banyak manusia bertanya tentang wudu, salat. Antum keluar alhamdulillah, pertanyaannya itu paling banyak itu. Masalah wudu, masalah salat, zakat. Naam, dari sisi pertanyaan zakat sedikit, apalagi haji. Maka permasalahan wudu, permasalahan salat, antum murajaah hafal dalilnya yang kuat. Juga masail kalau khilaf, wasai khilaf dengan bagus. Naam, maka seseorang akan mendapatkan faedah yang banyak dari itu, akan terasa. Nah, ini kebiasaan para sahabat. Idza tajma'u tadzakkarul ilma. Apabila mereka berkumpul, ya mereka apa? Mudzakarah ilmu. Bukan ngobrol, bukan ghibah, bukan nobar. Nah, nonton bareng saya. Tapi apa? Tapi mudzakaratul ilm. Idza istama'u tadzakkarul ilma wa qara'ul Qur'an, dan mereka wa qara'u surah, dan mereka membaca surah dalam Al-Qur'an. Kemudian tsumma yastansitul mustamli annas. Kemudian al-mustamli, orang yang apa? Mendiktekan, yang diminta untuk mendiktekan. Naam, meminta apa? Manusia untuk diam. Ya, stansit. Karena irsad, ikhwanifillah, syarat utama, tahapan pertama dalam apa? Ilmu. Awalul ilmi apa? Apa? Kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, istima', ya kan? An-niyah, tumal istima'. Sayyid, awalul ilmi niyah, tsumma istima'. Setelah niat dia dengar. Maka butuh dia apa? Didiamkan manusia. Nah, tsumma yastamfitil mustamli annaka in sami'a minhum laghata. Nah, apabila dia mendengar di antara manusia itu ada keributan. Ada yang apa? Yang ngomong sendiri atau yang membuat gaduh. Dan asar ini sahih. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Ta'ala wa huwa sahih. Baik. Al-kama huwa al-adah, kita kembali ke perkataan Imam Ibn Jama'ah rahimahullah, atau sebagaimana kebiasaan nah, yang ada di daerah tersebut dalam apa? Membuka suatu pelajaran. Terkadang ada yang membuka dengan membaca hadis, satu hadis Rasulullah SAW atau yang lain. Fa'in kana dhalika fi madrasatin syirita fiha dhalika ittaba'a syarata. Apabila hal tersebut di satu madrasah yang dipersyaratkan padanya demikian itu, maka apa? Dia mengikuti syarat tersebut. Selama apa? Syarat tidak menyelisih kitabullah. Ini menunjukkan al-Fanidina bahwasanya madrasah. Nah, seorang belajar di madrasah itu tidak diingkari secara mutlak. Karena pada imah dulu al-Fanidina juga ada madrasah. Ibnul Qayyim digelari dengan apa? Ibnu Qayyimin Jauziyah. Kenapa? Karena beliau adalah putra dari apa? Pendiri Madrasah Al-Jauziyah. Nama Qayyimin Jauziyah maksudnya pendiri Madrasah Al-Jauziyah. Makanya kalau kita ingin mengatakan Ibnul Qayyim, ya sudah cukup Ibnul Qayyim pakai al. Tapi kalau mau ditambah Al-Jauziyah, maka apa? Ibnu Qayyimin Jauziyah pakai mudhaf ilaih. Nah, tidak boleh ada alnya. Ya, Bapak-Ibu. Saya diingat-ingat ini terus. Saya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Nah, madrasah ada. Saya bahkan dikenal madrasah Abi Hanifah. Walaupun saat itu para ulama Al-Fanifillah di zaman Abu Hanifah sangat na'am membenci kebiasaan Abu Hanifah pada madrasahnya. Kenapa? Karena mereka mengedepankan ra'i dari hadis. Cuma syahidnya bukan perkara madrasah kemudian diingkari. Diingkari madrasah lalu belajar di madrasah diingkari. Yang diingkari oleh para ulama adalah apa? Kemungkaran yang ada di madrasah. Juga tatkala madrasah ini akhirnya dijadikan sebagai pokok dan meninggalkan yang aslinya. Paham? Asal pendidikan kaum muslimin di masjid. Asal pendidikan kaum muslimin di masjid. Sayyid. Tapi terkadang pada beberapa tingkatan akhwanillah, tidak mungkin semuanya di masjid. Nah, makanya ada madrasah. Terutama biasanya kalau kita perhatikan dari biografi para ulama di madrasah ini, madrasah itu. Nah, terutama tahapan-tahapan mereka ketika kecil. Kenapa? Karena salah dulu ya panitilah dalam penjagaan masjid betul-betul memiliki apa? Memiliki penjagaan yang bagus. Dalam artian masjid jangan sampai menjadi apa? Menjadi tempat bermain. Masjid jangan sampai menjadi tempat bermain. Maka anak-anak dipisah, anak-anak diletakkan di madrasah. Mereka masuk ke majelis umum ketika apa? Ketika ada majelis umum penyampaian hadis. Nah, tapi ketika khusus tidak mungkin anak-anak dikumpulkan di masjid. Baik. Jadi perlu dipahami dengan baik tentang permasalahan madrasah. Madrasah adalah tempat untuk darat, tempat untuk belajar. Selama itu apabila tidak ada kemungkaran padanya, ini boleh saja. Nah, Zaid, karena tempat belajar itu tidak terpatok dengan tempat, tidak harus kemudian di masjid. Cuman memang masjid adalah apa? Tempat yang paling bagus. Yang diingat oleh para ulama, tatkala masjid ini ditinggalkan kosong, tidak ada pelajaran padanya, kemudian manusia berbondong-bondong ke madaris, ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah. Masjidnya ditinggalkan kosong hanya untuk sholat tok. Inilah yang diingatkan para ulama. Maka ini yang para ulama ahli sunnah menyeru kepada ahli sunnah salafiyun, agar masjid-masjid dihidupkan dengan durus, masjid-masjid dihidupkan dengan apa? Dengan pelajaran. Itu karena ilmu di masjid. Karena itu syiar di antara syiar-syiar utama ahli sunnah, bahkan syiar utama kaum muslimin. Karena agama Islam itu agama ilmiah, bukan agama serampangan, bukan agama taklid. Sehingga kalau berjalan masjid hidup, kemudian di sana ada madrasah, maka tidak ada pengingkaran. Tidak ada pengingkaran padanya selama apa tadi, tidak ada naam kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan syariat. Adapun kalau kemudian ada ikhtilaf, kemudian ada hal-hal lain yang apa, yang menyelisih syariat, itu perkaranya lain. Kita berbicara tentang pembahasan madrasah. Nah, ya memang kalau dibandingkan apa ni bilang, dari keberkahan jelas. Nah, keberkahan ni masjid lebih banyak. Karena hadir Rasulullah SAW nas wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada fi madrasin fi madrasatin min al madaris. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah. Maka ini yang utama. Nah, yang utama. Yang hendaknya kita hidupkan masjid ini akan final. Dan masjid-masjid ahli sunnah dimanapun berada dengan ilmu kain. Kemudian Ibn Jabah rahimahullah ta'ala mengatakan, وَيَدْعُوا أَقِيبَ الْقِرَاءَةِ لِنَفْسِهِ وَلِلْحَاضِرِينَ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. Dan dia naam berdoa di akhir qira'ah, yaitu setelah membaca, berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk yang hadir serta keseluruhan kaum muslimin. ثُمَّ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kemudian isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wa yusammillaha ta'ala wa yahmaduh, dan membaca basmalah serta memujinya. Wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam, dan bersalawat atas nabi sallallahu alaihi wa sallam. ويتغضى عن أئمة المسلمين, dan mendoakan keridhaan agar Allah Subhanahu wa taala meridhai para imam-imam kaum muslimin. ومشايخه, dan syekh-syekh kaum muslimin. Karena mereka ikhwanillah, orang-orang yang memiliki jasa besar terhadap Islam, jasa besar terhadap penyebaran Islam, dan kita mencintai mereka. Naam, mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan naam ulama. Kemudian wa yad'u li nafsihi wa lil hadirin wa li walidayhim ajma'in, dan berdoa untuk diri sendiri dan bagi yang hadir serta bagi orang tua-orang tua mereka secara keseluruhan. Wa an waqifi وعن واقع في مكانه إن كان ذلك في مدرسة أو نحوها. Dan juga mendoakan kepada orang yang nam wakaf, sayin wakaf tempat tersebut. Mendoakan kepada seorang yang wakafkan tanah sehingga mereka bisa nam belajar di tempat tersebut, apabila itu di madrasah atau yang semisalnya, apabila itu masjid-masjid diwakafkan. Dan kita doakan mereka mereka yang telah berbuat baik jazaan li husni fi'lihi, sebagai balasan atas bagusnya perbuatannya. Ini. Wa tahsilan li qasdihi, dan apa? Sebagai apa? Upaya untuk mewujudkan tujuannya. Karena tujuan seorang yang berwakaf ya untuk bisa mendapatkan manfaat dari doa-doa orang yang menggunakan tanah wakaf tadi. Di antaranya, selain pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini terkadang yang kita lalai kan. Untuk apa? Nah, membalas kebagusan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Sayin. Karena sungguh tidak ada yang pantas diberikan bagi muhsin kecuali ihsan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada yang pantas untuk dijadikan sebagai balasan kebaikan ya kecuali kebaikan yang serupa. Minimal doa. Maka ini catatan penting dari Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Nah, kelihatan hal-hal yang butuh diperhatikan yang terkadang kita lalai, terutama apa? Mendoakan. Nah, mendoakan orang-orang yang terdahulu, mendoakan kedua orang tua, dan juga mendoakan mereka-mereka yang berwakaf sebagai balasan atas kebaikan mereka. Dan terlebih lagi orang tua, apalagi ada kebaikan yang melebihi kebaikan orang tua terhadap kita. Maka sungguh buruk balasan dari seorang anak tatkala apa dia mengelabui orang tuanya. Orang tua memberikan amanah, orang tua senantiasa mendoakan kebaikan, memberikan apa-apa yang diminta ternyata dikhianati. Kala wakana ba'duhu yu'akhiru dzikra nafsihi fi du'a 'anil hamdina ta'adduban wa tawadu'an. Dan adalah dulu sebagian mereka mengakhirkan menyebutkan dirinya di dalam doa dari orang-orang yang hadir. Dalam artian dia mendoakan yang hadir terlebih dahulu baru mendoakan untuk dirinya sendiri. Sebagai bentuk ta'adduban wa tawadu'an, sebagai bentuk adab dan apa tawadu, dia akhirkan dirinya sendiri. Tapi ya, lakinil du'a li nafsihi qurbatun wa bihi ilaihi hajah. Akan tetapi doa untuk diri sendiri itu adalah apa? Qurbatun, pakai lakinna lebih betul. Lakinna du'a li nafsihi qurbatun wa bihi ilaihi hajatun. Akan tetapi doa untuk diri sendiri itu merupakan qurbah, merupakan bentuk ibadah, pendekatan diri kepada Allah, dan dia butuh kepadanya. Makanya kita dahulukan diri sendiri dalam berdoa. Rahimani wa rahimakumullah. Misalnya, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian semua. Wal itharu bil qurbi wa bima yahtaju ilaihi syar'an khilaful masyru'. Dan berbuat ithar, yaitu mendahulukan orang lain dengan perkara-perkara yang itu merupakan bentuk ibadah, dan hal-hal yang dia butuhkan secara syar'i adalah menyelisihi hal yang disyariatkan. Maksudnya apa? Seorang ikhwanillah, kalau itu perkaranya perkara ibadah, perkara yang hubungannya dengan apa? Dengan masalah akhirat, masalah pahala, maka kita jangan kedepankan orang lain, termasuk doa. Kalau kita ingin berdoa, kita berdoa untuk diri sendiri dulu, baru untuk orang lain, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, yang membantu kita, dan juga pendahulu kita, orang-orang soleh secara umum. Kenapa? Karena doa adalah apa? Kurban, pendekatan diri kepada Allah. Dan kita butuh. Maka secara syariat, kalau kita mengedepankan orang lain pada hal tersebut, malah apa? Menyelisihi yang masyru'. Faham? Wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan yang menguatkan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita diperintahkan menjaga diri-diri kita dulu, baru keluarga, walaupun kita sangat mencintai keluarga kita. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda' bi nafsika thumma biman ya'ud thumma biman ta'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mulai dari dirimu sendiri dulu. Mulai dari dirimu, kemudian apa? Orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Biman ta'ud. Hadis qawluhu ibda' bi nafsika rawahu Muslim an Jabir. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ibda' bi nafsika fatasaddaq 'alaiha. Mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuk dirimu, fa in fadla syai'un fali ahlik. Apabila tersisa sesuatu maka untuk keluargamu. Fa in fadla 'an ahlika syai'un fali dzikratik. Apabila tersisa dari yang diberikan untuk keluargamu maka untuk apa? Kerabatmu. Fa in fadla min dzikratik syai'un fa hakadza wa hakadza. Apabila masih sisa juga maka demikian-demikian untuk berikan kepada orang yang dekat dengan kanan kiri dan orang-orang yang membutuhkan. Wa qawluhu biman ta'ud qala ja'a fi 'iddati ahadits. Dan lafaz biman ta'ud apabila telah datang dalam beberapa hadis, minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu sadaqati ma kana 'ala dhahri hina wabda biman ta'ud. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik sedekah adalah apa? Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan dia itu kecukupan. Dalam artian dia na'am sudah cukup dan na'am memang itu sesuatu yang apabila dikeluarkan tidak mengganggu dirinya. Wabda biman ta'ud dan mulailah dengan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Baik dan sampai keluarga terlantar, kemudian dia bersedekah keluar. Baik. Wa hadithu Hakim bin Hizam rawahu Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih Muslim an Jabir bin Samurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqallahu ahadakum khaira falyabda bi nafsihi wa ahli baitihi." Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah seorang di antara kalian kebaikan, maka mulailah dengan dirinya sendiri dulu dan kemudian keluarganya. Baik. Fal fa'la Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu sarahatan ala hada. Bahkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan secara tegas tentang hal ini. Walaqad kana idza da'a li ghairihi min al-anbiya fa dzakara nafsahu ma'ahu bada'a li nafsihi tsumma ghairi. Sebab sungguh dulu beliau apabila berdoa untuk orang lain dari kalangan para nabi, beliau apa menyebutkan diri beliau bersamanya dan mengawali dari diri beliau sendiri. Ini dalam doa. Jadi dalam doa diawali diri sendiri dulu. Tapi sahih Muslim an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala wa kana idza dzakara ahadan min al-anbiya bada'a bi nafsihi rahmatullahi alaina wa ala akhi kada rahmatullahi alaina. Sa'in Ubay bin Ka'ab mengatakan, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyebut salah seorang dari para nabi, beliau mengawali dengan dirinya sendiri dulu, rahmatullahi alaina, semoga Allah merahmati kita. Wa ala akhi kadatan, kepada saudaraku yang ini. Nah, rahmatullah alaina dimulai terlebih dahulu. Semoga Allah merahmati kami. Dan ini yang utama khalifillah dalam mendoakan, diawali dengan diri terlebih dahulu, kemudian apa? Baru orang lain. Karena kita sangat butuh dengan doa. Rahimani wa rahimakumullah. Sayyid a'azzani Allah wa iyyakum dan seterusnya. Dari doa-doa. Wa hadha al-hadith wa in warada fil infaqi fal muhaqqiqun yasta'miluna fi umuri al-akhirah. Dan hadis ini walaupun datangnya pada perkara infaknya, itu perkara sedekah, sebagaimana kita baca tadi kelengkapan hadisnya. Nah, maka walaupun datang pada perkara infak, ternyata ada ahli tahqiq, mereka menggunakannya juga untuk perkara-perkara akhirat. Nah, wa bil jumlah fal kullu hasan faqad amila bil awwali qaumun wa bil tsani akharun. Ini kesimpulan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jamaah. Wa bil jumlah, yaitu kesimpulan dari apa yang telah kita bahas di depan, kesimpulannya ya semuanya baik. Seorang mengatakan apa? Nah, rahimakallah wa iyyai. Semoga Allah merahmatimu dan merahmatiku. Nah, atau rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmatimu dan merahmatiku dan merahmatimu. Ini bagus semua. Baik. Jadi mendahulukan diri sendiri, atau dia doakan orang lain terlebih dahulu baru dia doa untuk diri sendiri. Semuanya bagus. Cuma alhamdulillah yang lebih sesuai dengan sunnah mana? Mendahulukan diri sendiri dulu. Tapi tidak sampai derajat pengingkaran, cuma yang lebih utama. Baik. Sebab apa? Amila bil awwali qaumun wa bil tsani akharun. Telah beramal dengan yang awal, yaitu mengedepankan diri sendiri dahulu sederetan kaum, juga apa? Mengamalkan yang kedua, kaum-kaum yang lain. Jadi para salaf juga menggunakan dua metode ini. Baik. Dan uzurnya sebagaimana dikatakan jamaah, sebagiannya sebagai bentuk tawadhu. Nah, sebagai bentuk tawadhu atau ikram kepada yang lain. Baik. Jadi kesimpulan untuk adab yang keempat ini alhamdulillah berhubungan dengan hal-hal yang hendaknya dia lakukan di awal pelajarannya. Nah, saya mulai dari isti'adah, kemudian baca basmalah, memuji Allah, bersholawat, kemudian apa, mendoakan. Ini penting. Saya, karena sungguh dan doa adalah perkara yang merupakan senjata utama kita kan, yang sangat kita butuhkan. Doa, belajar bagaimanapun, berusaha bagaimanapun, kalau nah sisi doa ini kita remehkan, nah maka apa, keberhasilan akan jauh bisa dipegang. Jauh. Kenapa? Karena yang memberikan kemudahan Allah, memberikan kemanfaatan Allah. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.